Usikum bittaqwa wa faghfazan muttaqun saudara-saudara sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Saudaraku sekalian, di antara tema yang diangkat oleh Al-Qur'an adalah ar-ruh. Ar-ruh. Kajian kita tentang ar-ruh ini, Bapak-bapak ibu sekalian, afidullahullah, kita bagi menjadi dua bagian. Pertama tentang ma'ani ar-ruh atau min ma'aniha. Apa saja yang dimaksud dengan kata ar-ruh di dalam Al-Quran? Karena ternyata setelah kita tadaburi, kita renungi, kemudian membuka referensi tentang ya, kata dalam Al-Quran, terutama dari kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang digarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani, ternyata kata ar-ruh maknanya bukan satu tapi banyak, sehingga nanti kita tidak salah dalam memahami apa itu ruh. Bab yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mafahimu hawlaha ay hawla ruh, beberapa pemahaman atau tasawur atau persepsi kita tentang ar-ruh yang ada dalam Al-Quran, dan sudah barang tentu ditambah lagi dengan apa yang ada di sunnah nabawiyah, karena memang sumber daripada ajaran Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Bapak-Ibu sekalian, hafizakumullah, sekarang kita mulai dari makna ruh. Min ma'aniha, di antara makna kata ar-ruh adalah ismun linnafasi. Fa-nya pakai fathah. Nama dari nafas. Sehingga seseorang yang masih bernafas, tanafus, masih bergerak, disebut masih ada rohnya ya. Maka kata nafas dan roh di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nyawa ya. Artinya seseorang itu masih hidup kalau masih ada nyawanya. Seperti apa nyawa itu kita gak tahu, gak lihat. Dan nanti akan diterangkan dalam ayat yang lain. Jadi ketika disebut ruh, di antara maknanya adalah an-nafas, al-harukah, nyawa. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu atau seseorang yang sangat penting ya, di dalam ya, hal tertentu disebut ruh. Contoh sekalian, di dalam dunia pergerakan, di dalam dunia perjuangan, maka pemuda yang aktif dalam memperjuangkan ajaran Allah disebut roh, ya kan? Disebut ruhun jadidah, roh, nyawa yang baru, napas yang segar, ya, yang memberikan kekuatan dalam sebuah jamaah atau sebuah organisasi. Ini ruh maknanya adalah ismun lin nafas. Sehingga ketika kita bernafas, masih bisa bergerak, berarti itu pertanda ruh kita masih ada. Yang kedua, Bapak sekalian, di antara makna ruh adalah Jibril. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kata roh, itu diantara maknanya adalah Jibril. Ini Bapak bisa lihat dalam ayat yang sering kita dengar waktu ceramah tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam qadar itu, malam kemuliaan itu turun di malam itu. Al malaikatu, para malaikat, waruhu. Apa maknanya ruh di sini? Jibril. Sekarang saya bertanya, Pak. Bukankah Jibril itu termasuk malaikat? Kenapa disebut secara khusus? Kenapa tidak cukup tanazzalu malaikat saja? Karena Jibril sudah masuk. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu tafsir diterangkan, zikrul khas ba'dal 'am itu lil ihtimam bihi. Menyebut yang khusus setelah yang umum itu menunjukkan yang khusus tadi adalah mempunyai keistimewaan yang harus diperhatikan, ya. Menggambarkan bahwasanya Jibril di tengah-tengah malaikat sebagai malaikat biasa atau yang terdepan itu Jibril. Makanya Bapak Ibu masih ingat hadis yang berbicara tentang bagaimana proses Allah itu menurunkan rasa cinta, ya, kepada orang-orang yang saleh. Mereka cinta pada orang tertentu yang disayangi oleh Allah. Dalam hadisnya yang panjang kan, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki menyintai seseorang, maka Allah, ya, memberikan tahu siapa? Jibril. Jibril satu malaikat, dan malaikat mengasih tahu manusia, maksudnya baik, dan manusia itu menyintainya. Itu menyintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril jadi pemimpin daripada malaikat. Ada lagi ayat yang berkaitan dengan Jibril yang diredaksikan dengan kata ruh, yaitu seperti surat Asy-Syu'ara, surat nomor 26. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan dari Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, turun dengan membawa Quran itu. Siapa yang turun membawa Quran dari Allah kepada umat manusia ini, kepada Nabi? Ar-ruhul amin, roh yang terpercaya. Siapa maksudnya Pak roh ini? Jibril. Maka Bapak kalau diberikan, ya, tugas untuk mendefinisikan Quran, definisinya adalah Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Ya. Jadi Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Jibril. Karena yang membawa wahyu Quran itu dari Allah ke Nabi Muhammad adalah Jibril. Seperti Bapak Ibu ingat, ya, ayat yang hadis yang berbicara tentang turunnya ayat yang pertama. Ketika turun ayat yang pertama, di mana Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang menyuruh Nabi baca Iqra? Siapa? Jibril. Maka Jibril disebut Ruh Al-Amin. Dalam ibarat yang lain, Ruhul Kudus. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata roh di dalam Al-Quran di antara maknanya adalah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Seperti firman Allah yang berbunyi wa ruhun minhu. Dan roh darinya, maksudnya Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa alaihissalam disebut roh? Siapa Bapak Ibu yang tahu jawabnya? Hadiahnya haji. Berangkat sendiri. Biaya sendiri. Saya bertanya Bapak Ibu, di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa? Selain menyembuhkan orang yang sakit. Hah? Menghidupkan orang yang sudah mati atas izin siapa? Sudah tertentu. Maka Isa disebut roh. Jadi seolah-olah Isa bisa menghadirkan roh kembali, rohnya orang yang meninggal itu. Karena saudara sekalian, orang yang meninggal itu pada dasarnya rohnya bukan hilang, pergi. Makanya setiap antum kita semuanya ini tidur, itu roh kita hilang, pergi. Ketika roh itu nanti kembali lagi, berarti kita bangun. Ketika gak kembali lagi, ya assalamualaikum. Gimana Pak? Ada gak orang tidur langsung meninggal? Ada. Makanya ketika tidur kita banyak berdoa, banyak istighfar. Kenapa? Siapa tahu sebelum tidur ternyata kita sudah meninggalkan dunia. Maka kita harus muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan setahun sekali menunggu tanggal 1 Januari atau 1 Muharram. Setiap saat, terutama ketika sebelum tidur, kita muhasabah. Ada enggak kesalahan saya kepada Allah? Istighfar. Kalau bagus, kita syukur kepada Allah yang memberikan kemudahan dalam beribadah. Ada enggak kesalahan pada saudara-saudara kita? Kalau ada, kita minta maaf kepada saudaraku. Minta dihalalkan kalau ada kedzaliman yang kita lakukan. Sehingga begitu nanti kita tidur, kan roh kita pergi akhir. Makanya kadang-kadang akhir, kenapa kita tidur ketemu ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal, ketemu kiai kita yang sudah meninggal. Antum pernah akhir tidur ketemu kiai, ketemu orang tua? Pernah akhir? Saya sering, bukan pernah lagi. Kayak kita belajar sama kiai kita, padahal dia udah meninggal. Ketemu ibu kita, padahal dia udah meninggal. Kenapa? Karena rohnya itu pergi. Dan ketika kita dikehendaki Allah masih hidup, dikembalikan lagi bangun. Ketika tidak dikembalikan apa? Udah. Istri kita, anak kita apa? Atau kalau yang tidur istri kemudian rohnya enggak kembali lagi, suaminya sedih atau senang, Pak? Sedih senang. Itu ya, kenapa Isa alaihissalam disebut roh? Karena di antara mukjizat yang diberikan kepada beliau adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal, artinya menghadirkan roh lagi. Sudah beruntung ini mukjizat yang bisa hanyalah Allah, dan yang menerimanya adalah Nabi. Jadi kita gak bisa mendapat mukjizat karena gak ada kuliah jurusan kenabian, ya kan? Makanya gak bisa diikuti. Dan mukjizat gak bisa dipesan. Gak bisa namanya Nabi minta mukjizat, gak bisa. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna roh di dalam Quran. Yang keempat dan yang terakhir, di antara makna roh ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca Quran ada kata ar-ruh atau ruhan. Ya. Itu saudaraku sekalian, maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Yang dimaksud itu kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan, roh min amrina, dari urusanku atau dari perintahku. Apa maksudnya roh jin? Quran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kenapa Quran itu disebut roh? Yang tadi diantara maknanya nyawa, jiwa, kehidupan itu nanti. Karena Quran itu ya ibadallah, adalah kehidupan yang hakiki untuk umat manusia, terutama di akhirat nanti. Jadi orang yang hidupnya selalu bersama Quran, membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, merenunginya, memahaminya, menghafalkannya, mendakwahkannya, maka dia akan mendapat kehidupan yang hakiki. Makanya dalam surat Al-Ankabut, surat nomor 29, Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat sungguh benar-benar kehidupan yang hakiki. Sampai redaksinya Allah gunakan kata hayawan, tidak kata apa Pak, bahasa Arabnya kehidupan biasanya apa? Hayah. Kenapa? Karena hayawan itu maknanya lebih mendalam, lebih sempurna. Dari mana Ustaz tahu? Dari kaidah bahasa Arab yang berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kata yang bangunan hurufnya itu lebih banyak, itu maknanya lebih mendalam, lebih banyak daripada kata yang susunannya lebih sedikit. Bapak Ibu, mari kita lihat. Haya, ha, ya, alif, ta, marbutah. Berapa hurufnya, Pak? 4. Hayawan, ha, ya, wawu, alif, nun. 5 kan, Pak? Makanya ulama tafsir mengatakan, kenapa akhirat disebut hayawan? Li'annaha mali'atun bil hayawiyah. Karena kehidupan akhirat itu ya ibadallah penuh syarat dengan kehidupan yang hakiki. Jadi kalau tahu kehidupan yang hakiki itu hanya di akhirat saja. Kasih contoh saja lah, Bapak dan Ibu yang soleh dan solehah. Pak, Bapak atau saya pernah ganteng itu kira-kira berapa tahun Pak? Kira-kira? Kita pernah ganteng, banyak akhwat yang ya, naksir gitu. Itu kira-kira berapa tahun Pak? Hah? Umur berapa sama umur berapa Pak kira-kira? Akhwat, ibu-ibu ya, akhwat itu menarik sekali sehingga bikin orang lain ingin mengawininya. Yang sudah kawin ingin nambah kalau berani. Nah itu umur berapa sama berapa di dunia? Itu baru yang fisik-fisik dulu. Nah ya, umur 19, 20 kan lagi cantik-cantiknya ya. Begitu umur 55 tahun, cantik mana dengan mahasiswa kita ya. Karena kehidupan dunia bukan khayalan. Berbeda dengan akhirat. Berbeda dengan akhirat. Kecantikannya, kegantengannya Bapak seumur hidup. Seumur hidup. Dan sempurna yang luar biasa. Apalagi bidadari yang sudah sering kita ulang-ulang dalam riwayat dikatakan sampai betisnya bisa untuk mengacak cermin. Saking bersihnya, kinclong-kinclong. Ada di dunia begitu? Enggak ada. Ini secara fisik. Nah, makanya ketika ada nenek-nenek bertanya pada Nabi, ya Rasulullah saya masuk surga. Enggak. Iya kan? Ingatkan hadis itu. Sehingga nangis nenek tadi. Karena dia pahamnya enggak masuk surga. Pada Nabi SAW ada tujuannya untuk menghibur justru. Ini dalil bahwa bercanda itu boleh ketika bercandanya itu benar. Tapi jangan sering-sering. Makanya Nabi enggak sama pakai bahasa sering-sering. Dia sih tahu setelah nangis jangan begitu nek. Kenapa? Karena ketika masuk surga nanti ya, nenek-nenek muda-muda lagi. Jadi garis lagi. Kembali 24 karat, ting-ting 24 karat. Itu terjemahan bebasnya nih. Nabi enggak mengatakan ting-ting 24 karat. Ya. Ini artinya, makanya saudara sekalian, ketika umat Islam ya, di akhirat nanti, saya bertanya, siapa di antaranya datang untuk berikan syafaat pada kita? Hah? Quran kan? Bapak ingatkan hadisnya kan? Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia Quran ini datang nanti di hari kiamat menjadi syafi'an, memberikan syafaat kepada ya, pada ahlinya, pada temannya yang membacanya, yang mengkajinya, yang mendengarkannya, yang mengamalkannya. Itu nanti kita diberikan bantuan Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadikan Quran teman kita hanya di bulan Ramadan. Jadikan Quran setiap saat ya ibadallah. Karena ada fenomena banyak orang yang hanya rajin membaca Quran di bulan Ramadan. Ini sekalian, kenapa Quran disebut apa Bapak Ibu? Disebut roh. Roh yang maknanya juga roh itu di antara makna kehidupan. Karena kehidupan kita yang hakiki di dunia apalagi di akhirat nanti itu sangat tergantung dengan sejauh mana saudara sekalian komitmen kita dan afiliasi kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Benar ya? Cukup 4 saja ya, nanti antum syarah sendiri. 4 ini kalau satu-satunya jadi 10 halaman, bagi 40 halaman belakangnya sudah banyak. Sudah setengah ya risalah untuk menjabarkan SAG akhir zaman. Sarjana akhirat akhir zaman. Bab yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mafahim haulah. Jamak daripada mafhum, beberapa pemahaman. Ya. Haulah di sekitar roh. Roh itu walaupun secara zahir pakai mudzakkar, tapi maknanya mu'annas. Makanya disebut haulah bukan haulahu. Kecuali kalau yang dimaksudkan itu Jibril atau Quran. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah napas kita ini ya, nyawa kita itu perempuan, mu'annas. Itu sekedar bahasa saja. Jadi yang saya maksud dengan mafahim haulaha, pemahaman kita tentang ruh yang makna tadi ini ismun lin nafas. Karena saya tidak akan mengulai tentang Jibril, tentang Isa, tentang Quran, tapi tema besarnya adalah nafas ini, nyawa kita ini, yang merupakan bagian daripada kehidupan kita, di mana manusia terjadi dari dua hal kan akhir, yang pertama jasad, yang kedua roh. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Adapun tadi Quran, Isa, Jibril ini sekedar menyempurnakan saja makna roh, tapi yang akan kita bicarakan itu seperti apa roh yang diartikan itu nyawa, kehidupan. Jiwa. Yang pertama Bapak sekalian, roh itu adalah amrun rabbaniyun. Amrun rabbani, urusan Allah, atau lebih tegasnya lagi rahasia Allah. Sekarang saya bertanya, ketika roh itu disebut rahasia Allah, kira-kira kita tahu gak Pak yang sebenarnya roh itu kayak apa? Hah? Nggak tahu. Makanya Bapak ingatkan dalam sababun nuzul, ketika orang-orang Yahudi memberikan masukan pada musyrik Quraisy, tanya itu orang yang ngaku nabi itu dengan tiga hal. Disuruh tanya tentang ya pemuda yang beberapa orang itu saja berani melawan raja yang zalim, maksudnya Ashabul Kahfi. Bertanya tentang Dzulqarnain, orang yang menguasai dunia timur dan barat, maka disebut Dzulqarnain yang punya dua sumu. Tahu sumu Pak? Tanduk. Maksudnya menggambarkan dia adalah raja yang adil yang menguasai barat dan timur, atau selatan dan utara. Dan tanyakan pada dia tentang roh, maka apa jawab Al-Quran? Yas'alunaka anir roh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anir roh, tentang roh. Apa yang kita fahami tentang roh? Maka Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan kul, katakanlah ar-ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Tuhanku. Artinya apa saudara sekalian? Yang tahu hakikat roh hanyalah Allah. Maka jangan dibicarakan. Jadi ceramahnya jangan panjang-panjang. Ya tahunya Allah Pak, antum tanyakan saya. Makanya tadi saya juga bingung. Ini saat judulnya ruh dalam Quran. Saya sampaikan ya. Ayatnya mengatakan kulir ruhu min amrabi. Sudah titik. Nabi enggak nambahin ceramah nomor 2, nomor 3 begitu. Ini karena antum maksa saya aja saya cari-cari ayat. Sama gitu. Karena saya misalnya sengaja kalau ceramah di mana saya ruh yang undang saya aja takut pengulangan, dan ini mungkin belum disampaikan yang disampaikan. Jadi ruh itu amrabi. Makanya sampai sebagian ulama ada yang kurang setuju menggunakan istilah tarbiyah ruhiyah. Itu sering ada kan yang berkaitan dengan materi-materi tahan nafas, maksudnya membersihkan jiwa. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhiyah. kamu sok tahu roh, ruhiyah gimana? Yang tahu roh hanyalah Allah. Makanya untuk supaya tidak terjadi perdebatan, sudah ganti saja istilahnya. Ya, tazkiyatun nafs gitu aja. Berapun ujungnya sama juga. Gitu. Ini kan tadi ismun li nafs. Karena ada sebagian teman-teman, sebagian aktivis dakwah itu sensitif istilah saja, padahal intinya sama saja. Gimana? Ada enggak orang Islam yang tidak, yang anti tasawuf? Seolah tasawuf itu pasti salah semuanya. Padahal tidak semua salah semua. Makanya kalau menghadapi temannya seperti itu, enggak bilang tasawuf, enggak tasawuf. Bilang aja tazkiyatun nafs. Sekarang intinya apa? Mereka yang bilang tasawuf ingin membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati, ya, riya, gurur, itu kita ya, itu sekedar istilah saja. Nah, jadi sekali lagi, roh itu yang kita pahami adalah amrun robbani. Makanya jangan sampai kita bicara tentang roh kecuali dengan dalil. Karena roh itu yang tahu hanyalah Allah. Kalau antum atau kita semuanya mau lebih dalam lagi, akhi, baca kitab yang berjudul Kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Belum saya sendiri enggak pernah baca. Tapi kitabnya ada judul Ar-Ruh. Saya kenapa enggak semangat membaca? Karena tadi firman Allah ini sendiri kan. Qulir ruhu min ar-rabbi. Udah. Sehingga saya sendiri enggak semangat membacanya walaupun beliau orang ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga yang saya sampaikan yang sedikit saya tahu. Makanya kan ayat selanjutnya wa ma utitu min ilmin illa qalilan. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit, sedikit saja. Makanya enggak boleh ceramah lama-lama, enggak boleh. Karena cuma sedikit. Semakin lama, semakin banyak salahnya. Jadi ya. Jadi jangan lama-lama ceramahnya. Nah. Yang kedua, ikhwatul iman. Roh itu ya, yang merupakan tiap tiupan Allah. Wa nafakh fi ruh adalah tahtaju ila ghida, tahtaju membutuhkan. Nah ini kalau antum ceramah di Malaysia jangan membutuhkan, nanti antum ditertawakan, berhajat gitu aja. Ingat lagi antum sudah pernah di Malaysia, nanti budak-budak Malaysia bisa marah lah, budak-budak Malaysia bisa marah lah pada budak-budak Indonesia, tak bagus ya bicara ya, jangan membutuhkan tapi berhajat ya. Kalau saudara kita dari Malaysia. Jadi roh itu butuh ghida, butuh makanan, butuh vitamin. Ya akhi, manusia kan cuma dua kan akhi, bukti jasad dengan roh. Akhi, saya bertanya, manusia di dunia ini termasuk orang yang mengaku beragama Islam, perhatian mana ya, kepada rohnya atau kepada jasadnya? Akhi, kita sakit gigi sedikit di meja itu pergi ke mana? Ya. Muka kita kalau istri kita, anak perempuan kita kurang halus, pergi ke mana Pak? Hah? Mana Bu? Oh ya halus gitu. Makanya di mana-mana salon, salon, salon, salon. Itu mengancam kantongnya suami semua itu, salon, salon. Fisik luar biasa. Fisik. Mandi kita minum berapa kali? Mandi minum mana lagi? Dua tiga kali paling kemudian saya tidak bertahan. Begitulah orang ketika atau lapar punya sekarang belum makan. Tiada seandainya di antara kita tidak puasa dan belum makan, maunya ceramahnya yang lama-lama itu sebentar saja karena belum makan. Begitu cepatnya ketika kebutuhan itu bersifat jasadiyah, tetapi kebutuhan ketika itu bersifat ruhiyah. Banyak orang yang lamban. Anda bisa bayangkan. Assalamualaikum. Seandainya antum saya pakai baju putih atau anak kita pakai baju putih sekolah, setiap hari sekolah pakai baju putih, musim hujan seperti ini sekolahnya enggak ada aspal, jalan di tanah merah, seminggu ya ibadallah enggak ganti-ganti, pulang main pulang pakai baju awal yang putih ini berubah jadi apa? Itu cuma seminggu ya ikhwan. Sekarang saya bertanya, orang yang ruhiyahnya kotor bertahun-tahun tidak berinteraksi dengan Quran, dengan sunnah, tidak rajin sholat berjamaah, tidak zikir, tidak tilawatul Quran, itu kalau dipotret itu seandainya roh itu kayak baju, warnanya kayak apa? Makanya sampai ada orang membunuh orang sekian banyaknya. hukumannya cuma seumur hidup. Didor di depan istrinya. Apa beritanya? Diduga. Nyawa melayang hanya diduga. Terus hafidzakumullah. Kenapa manusia sesadis seperti itu ya ibadallah? Ya ibadallah, ya ibadallah. Bahkan ada orang yang na'udzubillah berzina untuk memuaskan syaitan, nafsu syaitannya, agar dilihat orang banyak, diapakan Pak itu? Kenapa sampai sekotor itu ya ibadallah? Karena ruhnya tidak diberikan apa, Pak? Tidak diberikan apa, Pak? Makanan, vitamin, sehingga rusak itu. Kalau jasad saudara sekalian enggak dikasih makan, paling dia lapar dan paling banyak mati udah. Mati. Tidak membahayakan orang lain. Tetapi kalau rohnya yang kering, rohnya yang kotor ya ibadallah, selain merusak dirinya, merusak siapa? Kan? Ketika merusak dan membunuh orang lain, siapa yang dirugikan? Istrinya rugi, anaknya yatim. Apalagi dia tulang punggung keluarga besarnya. Kalau yang dibunuh adalah aktivis dakwah, yang rugi berapa orang, Pak? Umatnya, aktivisnya, ya ibadallah. Oleh karena itu, ya ibadallah, kebutuhan kita terhadap roh sama kebutuhan terhadap kebutuhan jasad kita. Makanya saya diulang-ulang, agama Islam ini diantara karakteristiknya adalah agama yang tawazun, seimbang. Seimbang antara jasad dengan ruh, seimbang antara dunia dengan akhirat, seimbang antara pemikiran dengan amal. Ketika tidak seimbang ya ibadallah, berjalannya lurus, tenang, atau timpang. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kita duduk sebentar seperti ini, sejam atau 3/4 jam ini, dalam rangka kebutuhan apa? Ruhiyah kita. Kebutuhan jasad itu setiap saat sudah. Kita capek, tidur. Butuh jasad kita, terus tidur. Makan, haus, apa namanya, kita lapar, makan. Haus, minum. Sakit, diobati, semua jasad. Begitu rohnya yang bermasalah, tidak diperhatikan. Sehingga kadang-kadang manusia bisa berubah menjadi kayak syaitan, na'udzubillah min dzalik. Seperti binatang. Bahkan Al-Quran mengatakan, bal adol, bahkan lebih sesat. Karena ruhnya sudah rusak. Nah, ini yang kita maksud dengan tahtaju ila ghadha. Dan makanan, ya, vitaminnya roh ya banyak ya, baca Quran, ya, sholat berjamaah, ya, zikir, ingat mati, menolong saudaranya, berdakwah, berjihad, itu semuanya adalah makanan-makanan rohiyah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang ketiga, apa yang kita fahami tentang roh? Dan kita yang bukan kata ulama, yang ada dalilnya, apakah Quran atau sunnah? Karena sunnah itu fungsinya mubayyinah, menjelaskan Quran. Nah, di antara yang kita fahami tentang roh sebagaimana diwahyukan oleh Allah baik dalam Quran atau sunnahnya, ini dalam sunnah, dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam bab menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi tadi. Apa kata Nabi SAW? Beliau berfirman, beliau bersabda, al arwahu junudun mujannada, fama ta'arufa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Al arwah, al arwah artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Roh, satu atau jamak, tunggal atau banyak? Jamak kan? Tetapi sebagian saudara kita bangsa Indonesia, ketika ada orang meninggal, semoga arwahnya dimulai. Jadi satu orang rohnya banyak, jadi punya nyawa syarp ya. Yang benar rohnya atau nggak syarpnya, semuanya diterima oleh Allah. Semoga arwahnya. Ini karena tidak belum ikut pengajian arwah fil Quran kan. Sekarang itu sudah ikut, jangan diulangi. Enak ya. Jadi roh-roh itu adalah junud, pasukan mujannadah yang bersatu padu. Roh yang baik bertemu dengan roh yang baik, bersatulah mereka di jalan Allah, bersatulah mereka di jalan dakwah, bersatulah mereka di jalan memperjuangkan ajaran Allah. Roh-roh yang bungkar, yang buruk, maka dia akan sering ikhtilaf, sering berbeda, berantem. Walaupun ketemu juga, Bapak Ibu, saya dari kampung, Ikhwan dari kampung, mungkin sebagian ibu ada yang dari daerah. Begitu sampai ke Jakarta, sekarang pertanyaannya, kenapa kita kumpul dengan teman-teman seperti ini? Kenapa Bapak enggak temannya orang yang di Apera kemarin yang bawa apa-apa? Samurai. Semoga ini bukan gurur, semoga Allah menakdirkan kita roh-roh yang baik ketemu dengan roh-roh yang baik. Ahli pengajian ketemu dengan ahli pengajian. Ahli karaoke wa ma adraka ma karaoke. Ketemu dengan ahli ya, tahasus S2 jurusan perparkiran, ketemu ahli parkir. Sehingga rebutan lahan parkir. Yang tidak boleh aktivis dakwah rebutan lahan. Jadi perubahan semasa. Sama preman kalau begitu. Aktivis dakwah bukan rebutan, tapi pembagian tugas. Jadi ini masjid saya, ini masjid kita. Sehingga ustaz kamu jangan masuk ke sini. Tidak boleh seperti itu. Karena roh yang baik ketemu dengan roh. Jadi kisahnya ini Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan begini ceritanya. Ketika raja yang zalim pada waktu itu, yang musyrikin, musyrik, ya, penyembah selain Allah. Pemuda-pemuda ini padahal orang kaya juga. Padahal di bawah pohon berpikir, ini manusia kok menyembah makhluk, sesama makhluk. Berpikir. Yang lainnya, di pojok sana, juga pikirnya sama seperti itu. Padahal berangkat dari rumah itu gak ada yang janjian dan begitu lah, gak ada janjian. Jadi 6 atau 7 aktivis dakwah itu Ashabul Kahfi itu, gak ada saudara-saudara dari rumah itu janji seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kok bisa sama ya itu? Nah ini dalilnya, al-arwahu junudum mujannada. Ya antum di antara antum mungkin ada yang dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sunda. Jadi gak kenal kan akhi? Kita gak kenal. Sekarang pertanyaan, mari ladhi yuharriku kulubana wa arwahana. Siapa yang menggerakkan roh kita dengan hati kita? Kok bisa bertemu di tempat yang seperti ini? Semoga kita bukan GR. Semoga kita masuk hadis tadi, al-arwahu junudum mujannada. Roh yang ma'ruf yang baik-baik ketemu dengan roh yang baik-baik. Roh yang buruk ketemu dengan roh yang buruk, walaupun sering bertengkar juga. Bertengkar merebutkan apa tadi? Perebutan apa? Seperti ini. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, dengan hadis ini Bapak Ibu, kita diberikan kemudahan gak untuk memahami Isra'nya Nabi. Nabi kan Isra' sallallahu alaihi wasallam menuju apa, mana ini? Ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih yang ada dalam Sahih Muslim yang kita baca itu, begitu sampai Masjidil Aqsa, Nabi sholat sama siapa? Nabi disuruh jadi apa? Imam. Makmumnya siapa lagi? Bukankah Nabi sudah meninggal? Gimana lagi? Nabi ada meninggal, Musa meninggal. Bagaimana cara sholat jamaahnya itu? Akhirnya yang meninggal apanya? Yang meninggal lagi? Jasadnya, rohnya? Al-arwahu junudum mujannada. Termasuk dialognya Nabi Muhammad dengan Nabi siapa lagi? Musa alaihissalam. Meskipun pendapat yang kuat adalah Isra Mi'raj Nabi itu dengan dua-duanya, ya fisiknya, ya rohnya. Dalilnya adalah karena subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Disebut hamba itu roh saja tuh dengan jasad juga. Dua-duanya. Kemudian yang kedua, enggak mungkin orang musyrik itu menolak menyebut Nabi gila atau apa, kalau Nabi itu ceritanya cuma saya bermimpi ketemu. Ya orang mimpi gak ada yang protes. Kenapa orang muslim gak percaya itu? Karena perjalanannya adalah roh dan jasad. Kalau perjalanan dengan roh saja enggak ada protes lagi. Banyak antum cerita sama teman-teman. Aki, saya semalam di Amerika, saya Amerika ke Eropa, saya ke Eropa ke Bangladesh semalam. Mimpi. Ada yang protes enggak? Ada. Mimpi namanya. Tapi ketika kita mengaku dengan visi kita baru itu orang protes. Banyak mujizat Israel. Ya. Itu sekedar memudahkan. Bagaimana al-arwah judul mujadalah memudahkan kita memahami dalil-dalil Islam termasuk dalam hadis Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, semoga kita termasuk orangnya adalah al-arwahu syuhada tatiru fil jannah. Ruhnya orang-orang yang syahid seperti Hamzah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya dan ulama-ulama yang telah tewas di medan jihad itu nanti di ya, saudara sekalian, setelah meninggal dunia, maksudnya setelah meninggalkan dunia, ya, sebelum mati di akhirat itu sekarang sudah pada terbang, ya, pada keliling di surga rohnya orang yang syahid. Ini tafsir daripada firman Allah yang ditafsir oleh Nabi dalam surat apa, dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kan Bapak Ibu mendengar ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Janganlah kamu katakan kepada orang yang tewas ya, di jalan Allah itu mati. Jangan dikatakan mati. Berarti boleh enggak kita mengatakan dia mati? Enggak boleh. Bal ahyaun kata Allah. Akan tetapi mereka itu hidup. Hidup. Gimana orang sudah tewas kok hidup? Walakilla tashurun. Akan tetapi kamu tidak merasakan, tidak mengetahui seperti apa hidupnya orang-orang yang syahid itu. Diterangkan dalam Sahih, dalam Sahih Muslim atau dalam kitab Sunnah. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quranul Karim, di mana rohnya orang-orang yang syahid nanti terbang bersama burung-burung di surga, mengelilingi menikmati indahnya surga, sebelum nanti orang semuanya kembali ke akhirat. Menggambarkan luar biasanya orang yang syahid itu akhir. Apalagi dalam hadis yang dikatakan, ketika orang tewas di medan jihad, diberikan ampunan oleh Allah, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Illad dain, kecuali apa? Ad-dain. Kecuali ad-dain, apa ad-dain artinya? Hutang. Makanya adik-adik kita jangan sekali-kali kuliah di usulud dain. Kuliahnya harus di usulud din. Karena semesteran hutang lalu jadi pindah ke usulud dain. Jangan hutang. Karena hutang itu gak diampuni. Itulah, ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang hobi hutang. Karena itu menderita, di dunia menderita. Naik mobil juga sebentar, tang, tang, tang. Kalau mobilnya orang Arab, dain, dain gitu. Dan di akhiratnya nanti gak ada munik, walaupun syahid. Ini saudara sekalian, alhamdulillah, rohnya orang-orang yang syahid sudah menikmati indahnya surga sebelum yang lainnya menikmati. Luar biasa. Tapi sudah pernah tentu ketika kita bicara jihad, jihad jihad yang benar, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah Ustaz kita bersama Dr. Yusuf Qardawi mengarang buku baru yang bernama Al-Jihad, Fikul Jihad. Karena di lapangan banyak ya, orang yang jatuh kedua-duanya ke ekstrim yang sama. Ekstrim yang lainnya anti-jihad, ekstrim yang satunya suluh. Sebentar-bentar jihad, tapi kadang-kadang menggunakan cara yang justru merusak citra Islam. Nah, maka jihad yang benar seperti apa? Kita bisa buka dengan Quran dan Sunnah. Dan tadi buku yang baru Fikhul Jihad, Fikhul Jihad yang digarang oleh Dr. Yusuf Qardawi, walaupun saya sendiri belum baca, tapi bayangan saya ya, kita sudah memahami bagaimana cara beliau memahami, karena beliau termasuk ulama yang selalu mengutamakan pemahaman Islam yang moderat. Moderat maksudnya ya, benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Yang jarang ke masjid. Islam radikal, yang rajin ke masjid. Apa itu moderat? Yang tidak menutup auratnya, ya, itu moderat. Yang telanjang itu moderat. Kalau yang pakai jilbab itu radikal. Itu istilah dari mana itu, Pak? Nah, itu benar-benar seperti itu. Terus hafizahullah, inilah yang bisa kita sampaikan dari materi Ar-Ruhu fil Quranil Karim, semoga ya, sedikit memberikan wawasan ya, Quran kita. Dan intinya manusia itu terdiri dua, yang pertama jasad, yang kedua ruh. Dan jasad sudah banyak kita bicarakan dan kita perhatikan, marilah rohaniah kita perhatikan, agar kehidupan kita ini betul-betul kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sampai di sini kajian kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita tutup dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.